Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu puasa? Pantas banget jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Insyaallah dimanikan kekuatan kita dan bisa disampaikan sampai atas Allah dalam keadaan yang baik dan penerimaan ibadah kita yang maksimal. Saya untuk terakhir yang pertama, biar suasana dan kerja di Ramadhan ini dalam suasana yang terbaik, karpetnya sudah baik, warnanya sama dengan karpet Allah, warnanya hijau. Jadi mudah-mudahan bukan karpetnya saja ya, tapi kitanya juga semangat, semangat kuat. Seperti anda masuk merawak, ibadahnya kuat, semangat, orang dorong, tak peduli ya, sedang ibadah, tidak kenal dengan yang lainnya, fokus saja. Seperti itulah mudah-mudahan kita jadikan tempat ini sebagai merawak yang terbaik ya. Tempat yang menentangkan merawaknya. Jadi mendekat kita sendiri, jadikan baik. Dan berita baiknya satu, insya Allah siapapun yang tersendakan dalam kebaikan, terutama mempahamkan si merawak, itu akan dapat kebaikan yang sangat melipat. Kebaikan kepada kita. Yang pertama, di dunia, kalau dia ikhlas, ya, kalau tidak ikhlas, maka dia bohong. Kalau dia ikhlas, maka kalau dia itu akan dikembalikan lagi 10 kali lipat. Bisa, bersolawat ke rumah Allah, untuk kepentingan umat Islam, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tak butuh itu. Cuma kadang-kadang dengan bahasa di atas kepentingan Allah, maksudnya untuk kembali lagi. Kita mendapat 1 juta poinnya, disimpan, ya, itu akan dikembalikan 10 juta, 10 kali lipat. Di akhirat ada 700 kali lipat lima. Itu ketentuan yang ada di Al-Quran ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu kebaikan apapun, maka akan dikembalikan 10 kali lipat yang lima. 10 kali lipat. Dan jangan dipikirkan dalam bentuk uang saja. Ada yang sering keliru. Saya punya utang 10 juta, berarti masih 100 juta. Ternyata dikembalikan oleh Allah bukan dalam bentuk uang. Bentuk penjagaan, dirawat tidak sakit, yang kalau sakit sebulan itu 10 juta, dibebaskan dari pencurian, yang dilepaskan dari pikiran buruk orang, yang kalau sudah buruk harga diri itu bisa menyebar. Stres, kalau stres ke rumah sakit, sakit lagi 10 juta habisnya, bisa begitu. Nah, jadi rugi kalau meniatkan ibadah untuk kepentingan dunia, jangan disekat seperti itu. Nah, kalau dilakukan saat Ramadan, itu 10 kali lipatnya, dan kita sudah bahas ini. 10 kali lipat dari biasa. Dan ini langsung sahih ya, di Al-Bukhari kita harus siap dengan hadis yang ketiga. Kata Allah dalam hadis kursi, wa hasanatu bi asyri. Siapapun orang puasa yang melakukan kebaikan, saya akan kembalikan 10 kali lipat dari biasa. 10 kali lipat dari biasa. Itu bagi dunianya. Nah, Masya Allah, kalau ada orang yang berbuat baik, dunianya sudah seperti itu. Dan nanti kalau bapak ibu bisa ya, maaf ya, selesai apa-apa, jangan dikira kebaikannya selesai. Bisa, insya Allah yang nyimpan investasi karpet di masjid ini. Bahkan saat kita meninggal dunia pun karpet yang masih ada kita alam ini. Dan hitungannya dengan karpetnya, setiap orang yang masuk, setiap orang yang masuk bisa, hari ini berarti ada kita 50 orang bisa duduk di masjid ini, mencatat ya, itu walaupun gak ikut taklim karena Allah dapat tahanannya. Bukan ada yang salah misalnya, 100 orang juga, insya Allah. Itu langsung hadir depan. Di Muslim ada, di Al-Bukhari yang semaknya, sama hadir 1386. Kemana diri? Mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan pada kebaikan. Bayangkan kalau menunjukkan saja. Pak, tadi dia gimana ya? Oh, itu disitu. Orang kita berkata, tapi menunjukkan. Padahal bukan dulu, aduh, bisa adiman adi lagi, benar-benar ini aja, kusulian Indonesia ini. Orang yang menunjukkan ini akan dapat pahala yang sama dengan yang melakukan tanpa kurang seperti itu. Apalagi kalau kesulitan di masyarakat. Saat di Malaysia, di Indonesia itu pahala dengan yang berlaku seperti itu. Di mana-mana saya berdoa khusus kepada Allah SWT. siapapun yang berkontribusi dalam kebaikan, entah itu panitianya, DKM-nya yang menyokong dengan dana, pahalanya bisa berlipat-lipat dan bisa kembali sampai saat meninggal dunia. Tidak dimakan ini saja, tapi dimakan mana pun yang bisa menjadi. Itu harapan saya. Tapi jangan sampai begini sudah semua karena ibadah. Jangan dikira itu jembat untuk bangunan yang dibuatkan rumah di surga. Tapi karena enggak pernah ibadah, rumahnya enggak bisa dimasuki. Di luar sudah lihat begini, rumahnya sudah ada, itu kan pergi. Dan tidak bisa dibangunkan. Karena di surga semua orang sudah punya malam kakunya. Hati-hati. Sudah saya punya karpet, tidak pernah diisi. Nanti karpetnya ke surga, kita ini cuma diam. Ayo untuk hari ini, saya berikan waktu yang sangat kuat, satu jam ke depan, sebelum buruk, untuk membahas persoalan-persoalan utama-utama. Bapak Ibu boleh bertanya apa saja yang dikisahkan banget. Kemudian kalau ada hal yang dikisahkan, kita berikan jawabannya. Dan mudah-mudahan dengan kita diskusi di puasa kita yang terpisah sekitar 8 hari ke depan itu, insya Allah bisa dimaksudkan. Jadi saya buka saja seluas-luasnya sekarang untuk menjawab. Kalau ada yang mau bertanya dengan tulisan, silakan dituliskan, kirimkan ke depan. Yang tidak sesuai topik nanti kita akan lihat, boleh tanya apa saja. Yang ingin memulai dengan bisa bertanya, saya perkenalkan. Silakan. Dan ini saya diskusi saja, khusus untuk editing saja. Kalau kita mau salam dulu boleh langsung juga tidak? Kalau kita datang ke masjid untuk tarawih, kemudian di masjid itu rupanya tarawihnya itu 20 rakaat. Kemudian kalau saya berkeinginan ikut 8 saja, kemudian pikir sendiri itu lebih bagus kita tunggu sampai selesai lidah atau lidah. Baik. Bagus pertanyaan, sangat baik. Jadi sering ditanyakan. Pertama, kalau tidak datang ke masjid untuk memulai dari tarawih, datangnya ini sudah ada paham, niat sudah ada paham, melangkah kaki sudah ada paham. Jangan dikira melangkah itu tidak ada pahalanya. Di niat pahala sudah ada satu. Begitu kaki melangkah, itu ke masjid. Langkah pertamanya menggugurkan dosa yang dibawa. Langkah selanjutnya mengangkat keadaan kita di sisi Allah. Maksudnya dosa-dosa yang ringan, ya, yang hubungan dengan Allah. Begitu datang ke rumah Allah, maka itu akan mencapai siapa. Sampai di masjidnya, ini dosa ya, sampai di masjidnya, itu dapat 25 kebaikan. 25 itu yang hadis muslim sampai. Jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sampai ke 25, itu masing-masing 500 tahun. 1 ke 2, 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. Ini banyak pahalanya, tidak main-main. Ya. Itu belum sholat. Kalau gitu berhasil aja sholatnya nanti. Itu dekat kata Allah itu tidak dapat, karena niat sudah tahu. Nah sampai di masjid mau sholat sekarang perjalanan, apa lagi 20 menit aja. Setiap kali sholatnya, setiap kali sholatnya begitu sholat perjamaah 27, sholat perjamaah 27 ya. Jadi itu baru sholatnya. Sekarang situasinya saya tarawih sampai dengan 11 rakaat ini gitu. Di masjid itu berlangsung 20 rakaat. Saya ingin aku 8 saja, bikin ini susu, boleh tidak? Boleh. Boleh jawabannya, boleh. Bahkan kita tetap dua pun kemudian kita sakit sebenarnya. Mundur tidak itu, cuma dua, empat, kita kumpulkan dan kita lakukan, boleh. Boleh, silahkan. Di sampai 8, selesai kita mundur, silakan. Kalau Bapak ingin mengetahui pahalanya, dapat pahala sholat semalam subuh, maka sholat itu dengan imam. Tunggu imam selesai, jadi kita baca Quran, berdiri merajaan dan sebagainya, ya. Atau merajaan yang dibacakan imam, silakan. Nanti begitu selesai, imam yang itu kita ikuti. Atau misalnya saya ingin kumpulkan di rumah nanti. Di rumah, jamaah lagi dengan keluarga, diimami lagi misalnya. Silakan kembali ke rumah kapal lagi, kumpulkan lagi misalnya kalau malam bertamu. Lalu yang mengimami misalnya di keluarga yang lain, mikir dengan imam itu, dapat lagi pahala palsu. Ya. Jadi kalau Bapak ingin misalnya mundur dari 8, kemudian menunggu untuk tidak mikir saat itu, boleh. Mau mikir saat itu pun sampai selesai itu boleh. Ya. Yang lain. Dan kalau mengabaikan orang-orang yang meletakkan amalan. Ah, jadi kalau kamu duduk di situ, mungkin kamu ikut itu setiap makan 20. Nah itu gak usah dilakukan. Kalau yakin 20 sih, tidak usah saling menyalahkan. Kalau yakin yang sebelah silahkan, mau ingin yang silahkan, tapi ini dengan kebaikan. Ya. Karena sudah dilakukan, menurut positif, itu salah. Jadi maka Allah lagi, ya. Jadi baca Quran, dikir, dikir, dan sebagainya. Silahkan, yang baik. Boleh dikulitkan kalau mau ada yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak dicoba ke masalah mana, dari mana dicoba dihitung satu terus 14 kali itu ambil begini selesai itu begini satu baru selesai satu kenapa salah itu? Ini ada mana panggilan belum datang rezeki belum ada ya Allah dengan segala kekurangan saya adakah kesempatan untuk berpahala seperti orang umum ada yuk kamu berisi di situ semua apalagi kalau satu akal tidak salah dan akhir sungguhnya selesai itu kita salah dua orang maka nanti dikasih Allah kita berpahala karena nanti bagi orang yang masuk sempurna pahala artinya orang umum belum tentu dapat ini kalau umum ya sempurna jadi kalau ibu tanya waktunya itu pasta pada hari terbit lebih bertobak lebihkan jadi kalau sekarang itu yang terbit jam 5 lewat misalnya 50 maka syurutnya jam 6 ya kalau misalnya ragu-ragu tambah lagi 5 menit tambah 10 menit boleh silahkan jadi ya jelas boleh silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menjelaskan tentang kedudukan hadis orang yang memberi puasa itu sama dengan orang yang memberi berbuka puasa sama dengan puasa itu saya pernah dengar puasanya itu katanya lemah puasa. Yang kedua sekarang betul yang ini juga sering dengar juga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah lemah dalam puasanya tiga 10 hari pertama itu ngambungan 10 hari pertama pembakaran itu bebas dari itu, apakah itu juga hadisnya lemah, mohon berjelasan. Bagus pertanyaannya. Yang pertama, tadi bukan maaf kalau soal dan siapa yang memberikan bantuan infak, ya, takjil atau makanan bagi orang yang berbuka puasa, maka dia mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Tidak sama dengan puasa, tidak sama. Cuma dapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Jika orang ini misalnya puasa, lalu memberikan kepada orang lain bukaan walaupun dengan air putih saja misalnya atau sedikit kurma maka masya Allah dia dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Nah hadis ini ada tiga jenis hadisnya. Yang pertama ada yang makruh, yang kedua ada yang baik tapi tidak masuk kategori banyak berbahaya, yang ketiga ada yang hasan tercantum di hadis ini di sini. Kenapa berbeda pendapat di sini? Berbeda pendapat dengan kualitas hadis ini. Karena ketiga yang tercantum dipisahkan oleh pendapat. Ada yang makruh. Apa itu makruh? Makruh itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertulis suka berdusta. Ini tingkatan hadis, berarti ya. Tingkatan hadis paling berbahaya nomor 2. Semuanya kan bawahnya, semuanya kan. Yang dari akhir kan tadi tempat saya bahas. Tingkat pertama, yang paling tinggi itu mauduh hadis palsu. Hadis palsu. Memang orang ini sengaja memasukkan hadis. Sudah niat. Makanya oleh Allah pun dibalas. Itu diberikan kafir khusus di neraka. Kata Nabi mereka dan berada yang bukan tidak sebagai terbawa kepada bumi dan tanah. Siapa yang sengaja berdusta atas nama saya, bikin hadis palsu atas nama saya, itu seperti orang minta sudah bersiap-siap minta kafir di neraka. Ya Allah pesan ya di neraka satu tempat buat saya. Misal hadis palsu mengambilkan hadis ini. Niat sesuatu ini yang ibadah sebetulnya orang puasa dalam ibadah. Aisyah hadis palsu, hadis palsu. Itu nggak boleh diamalkan. Kalau mau tidur silakan yang wajar, tapi kalau mengatakan, kenapa tidur melalui haji kan dari nabi tidur puasa dalam ibadah, itu palsu hadisnya, dosa kita. Yang kedua adalah makruh. Makruh itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sudah berdusta, tertuduh sudah berdusta, bukan dusta biasa, kadang-kadang cerita, khayal, fantasi, sehingga sering dibedakan ini cerita apa hadis. Bisa, yang tadi maksud saya gabungkan tadi, hadis yang mengatakan, awal Ramadan rahmat, wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu ifku minan nar. Awal puasa adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfira, ujungnya adalah terbebas dari neraka. Tadi maksudnya itu tadi disampaikan yang tiap-tiap tahu di awal puasa pas itu sebetulnya tadi yang sangat panjang. Ayyuhannas qad awsatakum syahrun 'azimun mubarakun. Hai manusia, telah akan datang kepada kalian satu bulan yang sangat agung besar pahalanya. Di Lailatul Qadar min al-Bijah, di dalamnya ada 10 malam, lebih banyak keutamanya daripada 1000 bulan. Masa ini teruskan kemudian. Maka awalnya adalah rahmat, pertengahannya maghfira, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Siapa yang memberikan makanan, bukan kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa dalam hari puasa sedikit pun. Siapa yang memberikan minuman kepada orang puasa, akan diberikan minum dari air surga. Itu seterusnya. Terakhir itu panjang sekali. Itu dinisbatkan pada salah dengan tradisi tapi dilakukan kualitasnya. Di dalamnya ada orang bernama Ali bin Zaid bin Jun'an itu Idrus tersebut berdusta. Karena itu panitia dihukumi makruh. Makruh itu bukan karena kemampuan, tapi harus ditinggalkan. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam agama kita. Jadi panitia dihukumi makruh, tidak bisa dijadikan dalil, bahkan langsung bertentangan dengan hadis sahih. Contoh, di hadis tadi kan 10 kedua ya, maksudnya Rahman Dana. Ampunan datang di pertengahan Ramadan, 10 pertama rahmat, 10 kedua, ampunan ketiga penutup dari neraka, penghapus. Di hadis bahkan disebutkan yang sahih, Al-Bukhari nomor hadis 37 di kitab usia. Bahkan Ramadan itu dari awal sampai akhir itu muncul ampunan Ramadan. Pertama malam, man qama Ramadan dan iman dan wahdita kan bukira lahu man qama. Siapa yang malam yang menunaikan siang salat tarawih dilakukan ikhlas karena Allah, kemudian mengingat dosa-dosanya. Yang dikab itu setelah selesai rakaatnya mengingat dosa muhafalah, mohon ampunan. Ada doa dari Nabi, Allahumma innaka afuwwun ya Allah, engkau Maha Pengampun. Pokoknya benar kau mencintai orang-orang yang minta maaf. Fa'fu anni ya Allah, mohon maafkan kesalahan dan dosa saya. Saat menyebutkan itu diingat dosa kita apa? Sebelum makan ada dosa sama istri, ada dosa sama orang tua. Rambut sudah memuti, jalan sudah terhati-hati, masih diletak juga ingat ya. Setelah ingat terdengar dari mata kita, saat terdengar dari mata ampun Allah dulu. Dan itu terus berlaku dari awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan. Artinya sudah terdengar dengan hari kita sahih. Hari saya kedua, siapa yang benar? Mansur, Ramadan, iman dan waktu saya mungkin Allah maha kepada. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, jadi malam dia dapat ampunan. Kadang-kadang malam dia ampuni, suatu siap, sudah lupa lagi. Saat tarawih tsunami sebab aku begitu keluar, bapak ini kemana? Cetak dan enggak ada kan? Aku dia sibuknya begitu aja. Terus sudah mengikutkan, itu dia sibuknya begitu aja. Kemudian kelar, itu pahala tarawihnya dipindahkan ke balon yang dipindahkan. Orang tidak tarawih tapi dapat pahala, kita yang dapat itu lagi. Bayangkan, salah kita tidak dibiarkan oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan dosa. Besoknya hidup dimaafkan lagi. Mau istighfar, mau asal, dia bermuasal saat puasa sampai maghrib mengingat-ingat terus. Begitu maghrib minta ampunan, diampuni langsung oleh Allah. Jadi ampunan itu turun setiap hari, bukan hanya 10 hari pertama saja. Itu sudah bertentangan dengan hadis. Jadi hadis yang tadi masuk kan adanya di Ibnu Muslimah. Nomor hadis 251 tipe bahasa ini. Bahkan Ibnu Muslimah mengatakan perhatian bahasa Ibnu Muslimah bab apa Ibnu Ramadhan. Bab menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadhan jika hadis sahihan, jika memang hadis ini kualitasnya benar sahih. Di komentar di bawah ternyata kualitasnya bermasalah kata dia, bermasalah. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Nah di dalamnya ada tadi yang memberikan minuman kepada orang puasa dan memberikan duka agar pahala yang terkait dengan orang yang puasa. Nah ini yang masuk. Tapi hadis lain ada yang hasan. Hasan itu hadis-hadis yang terakhir. Tapi tidak masuk kategori kelompok, tidak masuk kategori makruh seperti yang tadi banyak muskat. Atau yang ketiga mungkar, mungkar itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bermaksiat. Hadis diriwayatkan tapi mabuk juga, mencuri juga, itu mungkar namanya diingkari hadis. Pernah dengar hadis ini? Maaf, Allahumma barikana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tolong berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Nah itu hadis bukan. Hadis yang diingat. Bukan isinya salah, bukan. Tapi diriwayatkan oleh orang yang salah. Orang yang suka bermaksiat. Saya ilustrasikan begini. Bapak ibu mau ke masjid sekarang. Di jalan ada orang mabuk. Pak, gak usah ke masjid. Pengajian itu pun masjidnya cukup. Percaya enggak? Kenapa? Diriwayatkan disampaikan oleh orang mabuk. Padahal informasinya belum tentu salah. Mungkin dia sebelum mabuk lewat sini. Dilihat masih tutup ada pengumuman pengajian hari ini libur, besar gak bisa datang. Ya lewat itu bagi bertemu dengan kita disampaikan. Cuma karena kualitas kredibilitas orang ini melakukan, kita tolak hadisnya. Diikan. Nah pun demikian hadis tadi. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Syaban sampai ke bulan Ramadan. Dalam hadis itu ada orang yang bernama dia satu lagi. Orang itu terlibat maksiat sehingga hadis diingkari oleh para ulama. Nah di luar tiga hadis ini, walaupun baik bisa, tetapi tidak sampai pada yang tiga ini. Bisa kategori baik yang pertama yang tingkat paling tinggi rendah. Ya. Bisa ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kurang ingatannya. Dari banyak yang turun. Itu kan cuma hasil. Kualitasnya hasil. Nah, di antara hari hasil ada yang menyampaikan kepada kita di wayat Asyidmidi. Kata Imam Asyidmidi ada hari hasil yang sampai kepada kita menyampaikan siapa yang memberikan bukaan kepada orang puasa mendapat pahala yang sama dengan yang puasa tanpa dikurangkan sedikit pun. Itu hadis yang hasil dan benar. Dan itu semakna dengan hadis Al-Bukhari 1386 termasuk di Muslim yang semakna tadi yang saya sampaikan di awal. Mandalah ada khair, para bukanmu kita adiman anilati kita layi ayat kusawit alisya itu. Hadis lain, mantan nasul natal hasanatan. Siapa yang mempelopori satu kebaikan, lalu dikerjakan oleh orang yang mendapatkannya, perhatikan. Para bukanmu kita adiman anilati kita layi ayat kusawit alisya itu. Bagi kita masuk masjid, nyimpan kurma. Orang pertama yang nyimpan, masya Allah. Begitu menyimpan kurma, di mana orang yang ramainya puasa, itu dapat pahala puasanya. Di plus, plus. Kemudian bapak ikuti, ibu ikuti, besoknya bapak ibu nyimpan juga. Maka ketika bapak ibu nyimpan, pun setiap yang nyimpan, bagi kita dapat juga pahala yang nyimpan itu. Jadi yang mempelopori melakukan amal kebaikan, orang yang mengikuti itu dapat pahala. Dan begitu dilakukan, dia pun dapat pahala orang yang melakukannya, walaupun tidak mengerjakan. Jelas. Jadi itu ada dua riwayat. Yang satu makruh, yang kedua hasan. Apakah sana akhir makmur dan masjid dengan meramaikan masjid? Berbeda. Berbeda. Makmur itu bukan ramai. Kalau cuma ramai kita ramai musik, ramai ngobrol, ramai kegiatan tidak bermanfaat, ramai taraweh tapi tidak bermakna. Sekarang kan tidak di saya tidak perlu sebutkan tempatnya. Salah satu aliran sholat di Jawa mana? Ramai masjidnya banyak yang sholat tarawih. 20 orang datang buka 15 menit selesai. 15 menit ya. Itu saking hafalnya bacaan sholat itu. Saking hafalnya tenaga yang kuat ya 20 orang 15 menit. Allahu Akbar, ya Allah yang maha kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan. Jadi, berapa? Dalam 7 detik, 2 orang itu 7 detik itu. Luarkan, tidak sedikit ada yang demikian. Masya Allah. Jadi itu bertakwalah kepada Allah Bapak Ibu sekalian. Yang demikian tidak tepat. Itu ramai. Ada pemakmur, ada ayat di Quran. Memakmurkan masjid itu ada di Al-Qur'an dalam hadis yang ke-18. Hah? Memang ayat. Bukan hadis. Al-Qur'an surah yang ke-9 ayat ke-18. Perhatikan makmur di situ apa? Inna la ya'muru masajid Allah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu ya Muhammad. Man amana kalangan terbatas satu orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi makmur itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Jadi kalau orang tidak punya iman, tapi kita memakmurkan masjid. Walaupun imam masjid tidak ada imannya, mohon maaf, itu bukan kategori yang memakmurkan, numpang ramai. Pak, ini ada rezeki bayaran 200 jutaan untuk pembangunan ini. Ya, boleh untuk memakmurkan masjid. Tapi kalau ketika ada pengumuman, bukan Pak ya, anak saya. Jangan lupa dengan ngajinya kan 30 juta itu saya bayar. Kalau perlu bikin pamflet ke tanah untuk itu saya tambah lagi biaya. Itu bukan iman namanya. Ya, bukan iman. Nah jadi memakmurkan masjid dengan meramaikan masjid tidak. Meramaikan disampaikan, boleh jadi dilakukan oleh orang punya iman, boleh jadi bukan. Boleh jadi bukan. Ya. Nah orang punya iman itu satu pasti memakmurkan masjid. Yang kedua apa kerjaannya? Maka Nabi Allah wa aqama sholat dimakmurkan dengan ibadah yang paling utama sholat. Hati-hati, sholat yang paling utama. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memakmurkan masjid, yang paling utama isi dengan sholat dulu, semarakan dengan sholat. Tarawihnya, sunnahnya, barabunya, ayo. Saya pernah sampaikan di sini dulu sebelum puasa. Di satu tempat Bapak Ibu, itu masjidnya dulu sepi. Kemudian ini ada Pak RT di sini. RW yang kalau ingin dapat pahala luar biasa bisa dikirim. Katanya kontak dengan RW yang bismillah bikin edaran untuk orang Islam dari minimal untuk sholat subuh hari Ahad yuk semua ke masjid ya, ke masjid didesain itu. Nanti kalau saya dari masjid barangkali ada ngobrol ringan, makan ringan, jalan bareng ini diberikan edaran. Begitu diberikan edaran hari pertama kedua kita. Begitu keluar agamanya, tetangga yang keluar kan ditanya kemana kemarin ikut pekan depannya lagi. Masya Allah, satu komplek ke masjid. Setelah ini itu biasa. Dan itu syarat Islam yang luar biasa. Allah, Allah. Begitu keluar, amin. Amin. hari Ahad subuh orang pun masih sampai bingung ada apa ini. Sholat getarannya ada semua orang terus kadang-kadang yang tidak begitu keluar orang warga juga saling mengenal, ya, kenal dengan tetangga yang tidak pernah lihat jadi lihat, yang jalan dokter ketemu pasien tidak bisa berobat diberikan solusinya. Syiarnya ada sampai saking maraknya sholat subuh itu kemakian yang 10 pindah ke subuh. Karena kopi yang 10 itu pindah ke subuh. Coba ya kan, kebaktian itu gak ada waktunya ya. Kalinya apa? Ya maaf, bukan anak, saya jam ibu. Begitu lihat orang kita ada di atas, pindah ke rumah. Pengajian kami pindah kami. Jam 10 subuh kami pindah subuh ya. Itu tandanya, kalau ada itu bikin bimbingan ya begitu. Kalau ada langsung dari rumah itu waktunya kaki. Tidak ada perubahan-perubahan. Tanda perubahan-perubahan itu tandanya ada sesuatu yang tidak tepat dalam konsepnya. Jadi ini memahamkan masjid. Nah ini bedanya masjid dengan musola. Kalau masjid itu tidak cukup dengan sholat saja. Kalau musola tempat sholat, khususnya untuk sholat. Kalau ingin tambah yang lain silakan, tapi amalan musdir, amalan khususnya untuk sholat. Makanya musola tempat sholat bukan musola. Ada musola, ada musola. Itulah. Ini. Jadi kalau ke daerah-daerah ada tulisan hak yang dulu ini musola, begitu. Nah ini Pak, itu ya, terutama itu hati-hati. Kalau musola tempat sholat. Kalau musola tempat perempuan disolatkan. Ya musola, gak pakai om itu sudah cukup lagi. Tempat perempuan disolatkan. Jadi kalau ibu ingin disolatkan, bikin aja musola ya. Musola pakai tak. Kalau musola tempat sholat. Jadi kita utamanya sholat. Kalau efek ini boleh Pak? Boleh, silahkan. Tapi utamanya sholat. Kalau pasti tidak. Harus plus. Plus, yang terakhir apa? Setelah tempat tujuh, tempat sholat wa'ad al-zakat. Boleh dijadikan tempat pengelola zakat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung ingin zakat, pergi ke masjid. Ya. Makanya hati-hati setelah terbentuk DKM masjid itu, pelajari bikin masjid. Ya. Awas hati-hati. Jadi jangan cuma rame-rame bikin masjid, setelah sibuk, jadi masjidnya sibuk bikin program. Bikin masjid, jadi bikin nyala. Dan tidak dipelajari, bahaya. Jadi masing-masing akhirnya di masjid di mana selera masing-masing. Yes. Bahkan hati-hati ingin sholatnya begini, ingin ibadahnya begini. Padahal menurut Allah itu tidak tepat. Menurut Rasul bukan begitu. Masjid itu kan bukan rumah kita. Jadi jangan bawa aturan kita ke masjid. Masjid itu rumah Allah yang dilakukan aturan Allah bukan aturan kita. Karena itu pelajari bagaimana pergi masjid lakukan dengan baik. Kalau sudah kompak, enak itu makna itu akan enak. Dan insya Allah tidak ada tempat itu tidak ada. Karena kita membawa Allah di situ. Wa'at az-zakari antaranya, jangan cuma dengan yang sibuk mengatur waktu sholat, tapi juga harus memfasilitasi orang zakat. Karena itu DKI berada di zakat. Cari ustaz, ya, rujukan yang bisa dijadikan konsultasi. Kalau ukuran sendiri bagaimana, prakteknya bagaimana, lu bikin tempatnya khusus, orang zakat di sini, penyalurannya begini, sifatnya begini, nah itu. Yang terakhir, walayyashakinallah. Kenapa kalimat ini muncul hati-hati? Dan tidak takut pengampun mati itu kecuali hanya kepada Allah. Karena nanti awas ya, hukum dunia yang dibawa ke masjid, di masjid itu yang berlaku hukum Allah. RT, RW, camat, bupati, sampai presiden sekalipun itu jabatan dunia. Begitu masuk masjid jangan dibawa bawa. Bapak Ibu mohon maaf, karena akan datang bupati, Pak Wali Kota, tolong sama-sama dikosongkan dulu. Karena Pak Wali Kota akan datang dengan keluarga itu, sama-sama tolong dikosongkan. Itu tidak boleh. Yang berapa tentang pejalan saya, Pak Wali Kota akan keluar belakangnya, ayo, satu lagi. Karena aku harus tetap walau yaksya illallah. Makanya kalau di DKM yang paling tegas itu, yang aku namanya dipegang. Karena ketika ada intervensi dari luar, kita bisa. Tapi kalau sesuai hukum Allah, ikuti, ikuti. Kayak tadi, di pulau itu, di Jakarta kampung pulau, masyarakat. Itu kirinya habis, RT-nya, RW-nya langsung tulis surat, PDKM-nya kerja sama. Itu bagus, itu ikuti, taat itu. Ya. Tapi kalau bisa, jemaah, intervensi bisa mesti begini. Di luar surat Allah itu tidak boleh diikuti. Walau biar saya imam, dan nanti akan dimintai pertanggung jawaban. Saya percaya dengan Anda, bukan dengan yang lain. Kenapa aturan Allah yang diikuti atau ditinggalkan, bukan aturan itu yang harus diikuti. Jadi kiri, tegaskan, kuatkan, lalu belajar bersama-sama. Dan jangan saling mencelah. Jangan saling mencelah. Pelajari, ikuti dengan baik. Nah itu, walaupun kita ikut. Jadi kira itu, kalau sudah dilakukan, Pak Asal Udari Kajak Umum dan Udari, maka para pemulus pasti itu akan ditunjuk hidup dengan Pak Asal Udari. Jadi kita tidak. kalau hidayah Allah sudah diberikan pada aktivitas kita, ini bukan hidayah. Bekerja muda, hidup tenang, nyaman, rezeki di dalam masyarakat, silahkan. Jadi itu, DKN itu aman akhirat, bukan jabatan aktivis dunia. Dan akan dimintai pertanggung jawaban. Antum fasilitas yang orang tak ingin suka. Begitu datang setiap orang, soalnya dapat. Kalau ikhlas. Kalau ada orang sholat, Anda pun dapat. Kalau orang sholat, Anda akan dipasang itu di jalan Allah. Tidak ada orang sholat itu. Kurang apa lagi. Tapi syaitan itu tidak sedikit. Ingat ada khandar namanya. Khandar. Khandar itu sebetulnya tugas utamanya menggoda orang sholat. Cuma kalau ada di masjid, tugasnya plus menggoda DKN. Supaya DKN itu pecah. Kalau DKN bisa pecah, karena kalau kita pintar. Kalau jamaah yang digoda, datang satu, pagi yang ini, yang lain datang. Karena apa? Ketan bersih, betul-betul, yang lain kita datang. Tapi kalau DKN yang dipecah, malah-malah. Apa ya? Mesti DKN aja ribut. Makanya nanti-nanti. Bukan di sini saja, di semua tempat. Kalau di sini saya yakin insya Allah baiknya. Gak cukup dengan amin, kita lihat dulu itu bagaimana. Sebagaimana diketahui, ya sudah, kalau sudah diketahui, saya gak jawab. Dari orang yang baiknya, sholat, kaum laki-laki atau bapak-bapak sebaiknya sebenarnya sholat di masjid. Sebaliknya bahwa bapak-bapak wajib dari imam di rumah, mohon penjelasan Ustaz. Baik, ibu tidak ada satupun yang mengatakan bapak-bapak yang wajib dari imam di rumah. Adanya adalah laki-laki itu imam bagi perempuan, bagi istrinya. Dan tidak dikhususkan. Tidak dikhususkan, dalilnya Quran masuk. An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami, para ayah itu pemimpin, pengayom, pengasuh bagi para istrinya. Istri dan anak-anaknya. Karena itu imam dalam seluruh aspek itu, imam di rumah tangganya, imam dalam ibadahnya. Makanya maaf ini, walaupun ini sudah menikah ya, tapi nanti untuk anak-anaknya kemudian tadi, sebab sebelum menikah itu, pelajar itu bikin nikah. Jadi setelah nikah baru belajar, walaupun tidak salah daripada nggak belajar sama sekali. Jadi sebelum menikah, di Malaysia bagus itu. Dia ada konsultasi, kalau misalnya pernikahan. Sebelum menikah konsultasi itu, di suami, calon suami, mengetahui haknya apa, kewajibannya apa. Sehingga ketika diajar, tentu mendekat kepada Allah, hati-hati dalam menikahnya, hati-hati dalam memperlakukan dirinya. Istri juga begitu. Dan di antara tugas suami ini pengayom. Pengayom membimbing. Imam dalam rumah tangga urusan ibadah kita. Salat itu jadi imam. Kalau sudah mana akan jadi imam dalam salat sebelum menikah, belajar ketika salat. Belajar jadi imam. Ya. Karena kapan jadi imam, suami tidak bisa ke masjid. Bisa. Suami akan terlambat dari kantor pulang. Karena ada masjid di jalan. Di masjid bisa buka. Istri belum salat di rumah. Maka ketika tetap di rumah, maka suami berperan menjadi imam di sini imam. Karena posisinya jadi imam, maka sebelum menikah pelajar bagaimana imam yang baik, TV-nya seperti apa, bacaannya bagaimana. Itu sebenarnya. Jangan sampai setelah menikah, kalau sadar diminta sama Ustaz. Kejadian seperti tiga hari kemarin. Ada pertanyaan itu saat kami kepanjang, sehingga di jalan, itu kita. Pertanyaan yang nyata, meminta hukum kepada saya yang tertutup. Ada kejadian Ustaz, katanya seorang pemuda menikah, lalu dia tidak biasa menghafal Quran sebelum menikah. Ternyata keluarga istrinya itu keluarga baik-baik. Maksudnya rajin taklim, rajin ibadah. Begitu masuk ke masjid, sang tua kita imami. Anak ini cuma hafal Qul'u Allah. Qul'u Allah wa'ad, Allah s.w.t. menjadi dalam yudah, dalam yudah berjauh kekuatan. Begitu sholat subuh, Qul'u Allah wa'ad berjauh. Maka nanti dua Qul'u Allah. Begitu maghrib Qul'u Allah lagi. Kedua Qul'u Allah lagi. Begitu masuk isya, ibu mertuanya bilang, nah, rokanan pertama boleh lah pulang sama. Rokanan kedua, tadi sudah lagi dia. Dia menang. Begitu sudah ulang malir rokanan kedua, dia menang. Jadi, dalam ibu mertua mungkin lagi barangkali menanggungkan jari sudah menang. Tiba-tiba sudah agak lama, tadi mau pulang, man, boleh gak pulang sama lagi? Kita bisa bagaimana hukumnya, dia bilang, ya lah. Batal salatnya, yang kedua kan tapi ini tidak dipelajari, ini tidak maksimal. Kan itu sebelum menikah hanya dipelajari itu. Nah kemudian imam dalam rumah tangga belajar di rumah tangga. Apa hak suami? Jangan-jangan bapak kesini terima marah-marah. Tapi tiap waktu marah-marah tiap hari. Padahal suami yang baik itu kata Al-Quran, suami yang punya iman itu bisa mengontrol amarahnya. Anita yang kedua itu, silakan berbunga-bunga dulu, bayi di belakang yang senang. Sama juga istri juga hati-hati, istri yang baik itu yang taat pada suaminya. Saat suami meminta yang baik-baik, rajin ikut tangan. Ikut tangan yang rajin, minta tangan yang susah, baca Quran susah, pijak yang benar susah. Ya, Masya Allah. Hati-hati pelajari itu. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana mengadukan dua pemahaman ini? Maksudnya begini, jadi imam di rumah tangga dalam urusan sholat saat bapak belum bisa ke masjid, maka silakan jadi imam di rumah. Tapi kalau bisa ke masjid, dianjurkan sunnahnya itu ke masjid. Karena itu perwakilan keluarga. Awas, oke? Jadi maksudnya begini, bukan ingin mendiskriminasi, bukan. Allah menunggu perwakilan keluarga untuk datang ke masjid, ke rumahnya, sholat. Setelah itu menyampaikan hajat keluarganya. Karena kalau suami minta kepada Allah dengan cara yang baik, hadisnya sahih. Suaminya adil, minta yang baik, akhirnya di nomor hadis 2249. Salah satu, ada tiga golongan. Lihat Allah bujaklakuhum, tidak akan ditolak doanya. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jika bapak adil, bagus. Berangkat ke masjid, langsung di rumah Allah, berbagi tidak ditolak. Dan ketika berdoa, jangan sendiri aja. Sertakan kebutuhan rumah tangga di rumah. Istri, anak yang lagi ujian, ya, kesulitan yang dihadapi, sertakan. Itu tujuannya. Tujuannya ini kasih perwakilan, kasih perwakilan. Nah, saat Jumatan lebih menyebabkan lagi supaya kenal dengan kerabat yang jauh dan sebagainya. Saat pulang itulah kemudian sama-sama sudah selesai. Jadi usahakan kalau di rumah ada laki-laki yang ke masjid, itu ibu rugi. Rugi, ini orang suami ke masjid, orang. Oke. Pak, malu dong sama tetangga, masa dia ke masjid bapak enggak? Nah, justru papa itu menjaga supaya anak iya. Apa yang lain? Supaya tidak iya. Bagaimana puasa di Swedia yang puasanya 23 jam apakah bukanya mutlak mafil atau bisa mengikuti waktu negara terdekat misalnya Turki? Ya memang Swedia sekarang itu berlangsung 23 jam antara subuh ke malam ini ya. Di imam dan negara subuhnya jam 2 kemudian malam ini jam 10 malam, oke. Jadi subuhnya jam 2, malam ini jam 10 waktu standar di sana, itu musim panas sekarang. Bagaimana yang keadaan demikian? Maka fatwa kebijakan ini menggunakan dalil qiyas dan ijma' ulama. Qiyas itu analog yang pokoknya tidak langsung disebutkan ijma' dan yang hadis, tapi kisi-kisinya ada, kerangka hukumnya ada. Contoh paling gampang ini, bapak ibu zakat pakai beras. Ada dalam Nabi zakat pakai beras. Ijma' ada nggak zakat pakai beras? Dan hadis ada. Silakan cari sampai kiamat kurang dua hari nggak ketemu ini. Di hadis bahkan pakai bahasa jadi, tapi kata hukumnya ada bahwa sebenarnya orang berakan menggunakan kurma dan gandum ya, dilihat kurma gandum itu makanan pokok kerangka hukumnya makanan pokok maka diterapkan dalil yang keempat ya. Jadi dalil itu ada empat, satu Al-Quran dua sunnah, atau hadis ini dalil pokok yang dua terakhir, ijma' ijma' itu kesepakatan ulama sepakat ulama bahwa menyebabkan ini boleh ya. Bisa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib ijma' ulama dan Qur'annya ada ijma'nya ada sepakat kita. Yang terakhir yang keempat qiyas. Qiyas itu analogi, ya. Analogi dari suatu hukum yang sumber hukumnya tidak menyebutkan secara spesifik tapi kerangkanya. Dan maka analogi bagi yang puasanya jamnya yang tidak normal, ya, maka dianalogikan pada yang normal. Waktu puasa normal di masa hari itu sekitar 14 sampai 15 jam. Kisaran 14-16 jam ya, 14-14 jam. Jadi kalau misalnya, maaf ya, ada orang yang seperti di Swedia 23 jam, pertama kali dia itu KKI, zona terdekat. Karena suatu ketika saat di Syria, di Yaman, ya, ya maaf, di Syria bukan di Yaman, di Damaskus di Syria, viral sudah terbit. Ya. Maka diminta untuk melihat, kita lihat ahli Madinah sudah terbit belum? Ini dilihatkan. Lalu belum muncul fatwa, di Madinah belum terbit. Ya maka ada dua pendapat di sini. Pertama, karena jaraknya cukup jauh di sini, maka jangan disalahkan hukumnya. Ya di sini yang mulai duluan kemudian di Madinah keesokan hari. Ya. Tapi yang perbatasan antara Madinah dengan Syria perbatasannya, ya, maka itu waktu yang paling dekat. Bisa sekarang Swedia dekat dengan Turki, bisa saja. Ya. Turki waktunya normal, 14 sampai 6 jam, 16 jam, bisa. Ya. Swedia waktu itu jam, maka walaupun maghrib yang misalnya di jam ke-23 nya subuh misalnya jam 1 maghribnya kita jam 11 malam maka jangan sampai dimulai dari puasa sampai jam 11 malam boleh ukuran 14 sampai 16 jam itu sudah buka misalnya yang kena 15 jam kalau subuhnya jam 1 15 jam jam berapa banyak? 16 jam 4 Jadi saat jam 4 walaupun matahari masih terang, itu boleh buka. Boleh buka. Itu sepakat dan itu ijma' ulama dan dia berlaku di situ. Nah, kalau misalnya di negara tetangga pun sama hukumnya, maka Allah ini mengambil waktu yang wajar. Boleh ambil hukuman waktunya. Buka setelah 14 sampai dengan 16 jam. Ini masih biasa. Kutub itu 6 bulan per 6 bulan. Kadang-kadang 3 bulan, 3 bulan ini terang terus. Matahari terus. Itu yang paling susah. Karena itu mengambil hukuman waktunya. Apakah benar dengan musim haram walaupun tidak sengaja? Bagaimana kalau kita ke mall di mana niatnya belanja tapi ada musimnya? Tidak benar. Tidak benar. Dari tentang musik itu ada banyak sekali. Ada langsung mengharamkan, ada yang makruh, ada yang langsung membolehkan. Misal yang mengharamkan, Rasulullah SAW seringkali mencela orang yang bermain trolling dan menyebutnya sebagai senandung setan. Senandung setan. Jadi ada orang memainkan trolling disebut sebagai alat setan. Kita dibuang. Kita dibuang. Lalu mencela orang-orang yang memainkan banyak syair, syair menasihkan ada musik, lalu meninggalkan Quran. Saat orang menari, dia sibuk dengan musik, itu dicela. Maka muncul hadis-hadis yang kemudian mencela musik di situ. Ini menunjukkan keharaman musik. Tapi saat yang bersamaan, uniknya, Nabi pun pernah memperkenalkan ada musik, ada syair, syair, langsung di rumah beliau. Saat Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan Idul Fitri, ya, dalam Id dua hari raya, kemudian beliau meminta yang bantu di rumah itu mendengarkan sebuah lagu musik. Abu Bakar datang ke situ, mengatakan, Abid Majmur Syaitan di Baitul Nabi. Mana Abu Bakar ke Aisyah? Hei, apa di rumah Nabi ada Majmur Syaitan? Maksudnya senang-senang syaitan. Masuklah Nabi pada saat itu mengatakan, Ya Abu Bakar, bintang ikul li umatin Eid. Abu Bakar, setiap orang itu punya hari raya yang dia kata dikatakan hari raya. Dan yang mendengarkan itu pembantu yang perempuan itu Aisyah pada nanti. Mendengarkan musik. Yang kedua, atau yang selanjutnya, Nabi pun ternyata punya pemusik khusus. Punya pemusik khusus. Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang ahli syiar yang khusus dimintakan oleh Nabi mengkatal syiar-syiar yang menyerang Islam. Di awal masa Islam ada orang yang menyulitkan Islam menyerang Islam. Pertempurannya bukan hanya menggunakan senjata, tapi ada yang menggunakan bukan pena. Kalau sekarang kan pakai pena, ada salah satunya. Dulu itu menggunakan syiar, menggunakan musik. Dibuat syair-syair yang menjelaskan Islam. Dibahas oleh Hasan bin Thabit. Dibahas syairnya yang bagus. Ada 16 rukus ini. Ada yang menggunakan rukus papar. Tawirin lalu bunyan mu'uni, mu'uni mu'amin, mu'uni mu'amin. Ada wajah Gustafilun, Gustafilun, Gustafilun, Gustafilun, Gustafilun, Gustafilun. Ada wajah Fahidatun, Fahidatun, Fahidatun, Fahidatun, Fahidatun, Fahidatun. Termasuk ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pulang dari salah satu perjalanan, ada isu pulang dari hijrah dari Mekah ke Madinah itu kurang tepat, kurang tepat. Ada yang mengatakan pulang dari perang Tabuk itu pun kurang tepat. Ada yang mengatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pulang dari Syam. Yang penting pulang dari perjalanan di satu dengan syair. Dari itu ada musiknya. Qala al-Badru alayna min thaniyatil wada'. Itu Roman. Yang dilakukan itu Qala al-Badru alayna. Itu Roman itu. Roman. Itu syair asalnya ada musiknya. Nah itu diperkenankan pada masa itu, ada yang memperkenankan, ada yang mengharapkan, ada yang membiarkan. Bagaimana ini ada kali-kali yang mengalami seperti ini? Nah, itulah tidak penting belajar ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau ada kali-kali terkumpul dalam satu peristiwa, bukan hanya satu hadis, maka rumusnya mesti dikumpulkan seluruhnya. Lalu dilihat di arahnya kemana? Maksudnya apa? Asal menurutnya sebabnya menyampaikan dia apa? Disebut dengan Al-Tawdi Al-Jabu Al-Tawdi. Diperhatikan hadis-hadis ini ternyata satu. Karena dimintalah orang-orang yang sibuk dengan musik. Itu di awal-awal masa Islam, ketika Quran mulai turun. Saat Quran mulai turun, mereka masih sibuk dengan musik. Quran mengabaikan. Disibuk dengan kali-kali dengan kali-kali. Yang seperti itu hukumnya tercela. Tercela. Bahkan haram dia pun meninggalkan Quran untuk fokus pada musik. Itu tidak boleh. Haram hukum. Karena itu peran para sahabat di awal-awal masa Islam supaya orang sibuk dengan Quran ditinggalkan musik. Kemudian dalam hal yang sifatnya ada manfaat untuk dakwah, untuk agama, ada keterangan, memberikan gambaran, apalagi dunianya misalnya di situ, maka jangan lupa dengan hadis-hadis yang kedua tadi. Tapi kalau lupa kalau malas beraktivitas walaupun masih ibadah, itu makruh. Nah, kedua hukum ini langsung disebutkan di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara. Ya nanti di ujung-ujung ayatnya, di ayat 225 itu. Asy'ara yattabi'uhum al-ghawwun. para pemusik itu, para penyair itu seringkali mengikuti kata hatinya mengalahkan kesempatan. Berarti ini apa diantaranya? Kadang-kadang mereka menjawab di lembah-lembah bahwa ada kuliwali ya imun, ada yang menjadi inspirasi ke gua sampai kepala bebar meninggalkan kegiatannya, gak sholat, gak apa, dan sebagainya cari inspirasi. Wah, ada malam-malam yang ingin merantahan dulu, dia cari inspirasi. Ada yang buka baju, tiba-tiba ke gunung, ke puncak, dan jadi risiknya, sholat juga, dan sebagainya. Itu yang sesat, yang haram. Makanya insyaAllah, Rekunah. Tapi itu terus kata ayatnya, illal ladzina amanu. Tapi di antara mereka ada pemusik yang punya iman. Yang ini pun di, ada ayat kenapa? Jadi asyumah, yang di ujung ayatnya ini. Ada. Nah, di sinilah kemudian mulai menyimpulkan hukum musik itu ada lima. Ada lima. Hukum asal yang mubah. Bila ada dosa iman yang ada. Kita lagi. Kalau yang mubah ini membuat malas pada melanggar aktivitas. Bukan hanya sholat, tapi malas aktivitas, malas kerja makan makro. Kalau sudah mengandung unsur yang menyalahi ketentuan agama, liriknya sudah mencela orang. Kata-katanya jorok, kasar. Apalagi di, maaf, dijadikan mengajak para maksiat dengan gerakan yang suaranya mendesak, ya. Ayo yang sering mudik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, kan kita paham itu, ya. Musik-musiknya dari Pantura itu sepanjang jalan. Dan sekarang jahatnya lagi setan masuk ke TV. Sudah dihindari, itu tidak mundur, dibawa ke TV. Dibuat ke Tuhan itu. Saya tidak pernah nonton itu, ya. Cuma pernah itu sekilas biarkan pemerintah, tiba-tiba kok ada itu mengindahkan itu. Ya, antara Pantura itu, ah, mungkin tentunya saya masih ke TV. Di bawah hati-hati dia para artis, hati-hati. Artis itu dosanya bisa banyak. Kalau memerangkakan maksiat, bisa ikan seko, pamer, panggungnya. Jadi masalah orang banyak itu tanpa tanpa sadar kita mengumpulkan dosa. Besok-besok orang pamer rambut juga ketika diikuti dosanya itu juga itu. Tapi kalau misalnya artis melakukan satu kebaikan, bisa ikan tentang Quran. Orang senang beli Quran tidak dapat pahala itu. Pilihannya banyak. Oleh karena itu berhati-hati. Kalau mengerjakan yang salah, miliknya halal, kemudian juga gerakan yang halal, maka jatuhnya halal. Jatuhnya halal. Tapi kalau dengan musik menerangkan tentang Islam, yang tidak banyak hal-hal yang menyimpang, ya, alat-alat yang tidak banyak, tapi mengingatkan kita dengan Allah, menyatakan dan sebagainya, itu hukum yang mubah. Bahkan di satu tempat yang tidak ada apa kecuali dengan musik, maka hukum bisa jadi sunnah. Bisa jadi sunnah. Itu kesimpulannya. Tapi ingat betul. Musik itu turun, dengan Quran turun. Sebetulnya Quran turun membiasakan kita untuk menghindari musik. Jika Bapak Ibu sudah punya kebiasaan tidak suka dengan musik, itu anugerah. Arahkan ke Quran. Tapi kalau masih senang musik, sebenarnya pilih yang baik-baik bersamaan dengan itu. Kurangi waktunya, isi dengan baca Quran. Biasanya, maaf kalau sudah senang baca Quran, jangan suka musik. Jangan. Penghafal Quran itu jangan suka musik, jangan. Karena biasanya kalau mau menghafal Quran masih senang musik, itu kurang masuk. Jadi kalau misalnya mau cepat apa berat, tinggalkan musik. Walaupun hukumnya juga tidak mengalah, tinggalkan dulu. Itu akan cepat. Ya. Saya kira itu Rasulullah salat. Iya. Yang mulai maksudnya, ya, boleh saya tafsirkan tidak lebih dari 11 rakaat. Mohon dijelaskan. Baik. Mikir menutup sholat, jika kita sudah sholat mikir ketika tarawih, apakah bisa sholat yang mulai dari di rumah, bagaimana caranya? Silakan dicatat hadisnya, boleh, okay. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1336. Abu Dawud nomor hadis 1336. Muwaffaq Malik 2258, okay. Nomor hadis. Kemudian di Sahih Muslim nomor hadis 765, 738, 772, 738, 765, 772. Di Al-Bukhari nomor hadis 1417, 1417 dan 2013. Kalau Bapak Ibu ingin bukunya yang dari dalam hadis Al-Bukhari itu ada di jilid kedua, warna yang merah, okay? Halaman 62 sampai 63 ada di situ. Disebutkan dalam hadis-hadis tersebut kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga dari Ibnu Abbas, ada dari Abu Hurairah bin Syu'bah, kemudian ada juga dari Ibnu Mas'ud dan ada juga dari Hudzaifah al-Yamani. Disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seringkali dalam hidupnya mengerjakan salat malam dengan 11 rakaat. 11 rakaat. Walaupun beliau membuka peluang, persilakan mengapapun makanannya tidak ada batasan. Tidak ada batasan, mau 20, 40, 60, 80, 90, itu silakan saja. Tapi kalau sudah dengan fajar, keidah. Muslim, nomor saja 749, saya bacakan saja dari Muhammad. Salat kudai lima senenetnya. Salat malam itu minimal 2-2. Minimal. Boleh 4-4 silakan, 2-2 paling minimal. Karena tidak ada 1-1. Ya. Satu salat, satu salat juga. Di dua rakaat, dua rakaat. Berapa batasnya dia ada? Fa'ilama ya ala kumil berdua. Kalau khawatir di antara kita tiba fajar saat kita menunaikan, misal setelah 60 rakaat tiba-tiba datang fajar, langsung mikir keterangan, langsung mikir keterangan. Kali itu terima kasih, dua tidak. Tapi walaupun nanti nanti betul tidak ada batasnya, tetap beliau memberikan standarnya. Karena kalau tidak ada batasan standar, bagaimana kan kalau terawih ya? Karena tidak ada batasan ini, maka saya dua saja. Kalau saya 4 saja, kalau saya 6 saja. Tidak sesuai nanti, berantakan ada lagi. Karena itu dibuat yang standar dari nanti. Standar Rasulullah itu 11. Standarnya 11. Jadi itu hadis-hadis itu saya sampaikan. Bahkan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat di Ramadan dan di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Kecuali 11 rakaat. Karena beliau menaikkan 4-4-3, itu ada di Muslim Imam Khalid, di 7-3-8. Kemudian sekarang juga beliau tunaikan ini 2-2-2-2-2, ya, kemudian 1 atau 3 di Muslim. Ya. Dan itu banyak, dia beliau Imam Khalid 1330, termasuk di Al-Muhammad tadi. Jadi silakan Bapak Ibu pilih, ya, apa namanya, mau 9 rakaat kasih 4-4-3 atau 2 rakaat 3 atau 1 boleh. Kemudian kalau kita sudah sholat witir, malamnya ini tarawih lagi, bukan tarawih sebetulnya, ingin sholat lagi, ingin saya mulai lagi, boleh tidak? Boleh jawab, boleh. Hadisnya banyak di Muslim ada pernah hadis 738 ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah pernah menunaikan sholat 9 rakaat. Setelah menunaikan sholat 11 rakaat, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa. Beliau juga fajar akan tiba, ternyata masih agak lama. Maka beliau sholat lagi 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, fajar akan datang. Ya, beliau tidak sholat witir lagi. Jika Bapak Ibu misalnya tidak sholat tarawih, itu kepentingan witir. Malam memang sudah ibadah, tapi masih ada waktunya, mau sholat itu boleh. Silakan. Silakan sholat. Kemudian tidak perlu ditutup dengan witir lagi. Ya. Nanti kalau ingin dalil, tadi pada waktu di Al-Isyah bahasanya ada itu juga. Ini saya tinggalkan di Al-Isyah, silahkan di fokus. Persoalan itu ada di sini semua. Yang sholat dalam rokaat, yang 20 rokaat, dalilnya apa, apakah boleh tahajud lagi setelah tarawih, kalau sudah tahajud lagi, witir lagi atau tidak ada di sini. Ya. Dalilnya ada, saya tulis nanti, silahkan di copy. Buat TKN. Apakah bacaan niat puasa dan buka puasa yang selama dibaca hadis lama, doa apa yang sebaiknya dibaca? Ya tergantung baca apa dulu. Ya, karena tidak dijelaskan di sini. Mungkin yang dimaksudkan ini doa buka puasa. Yang dimaksudkan kan Allah Taala tersungguh, ya. Allah Taala tersungguh. Bapak Ibu sekalian, ada dua hadis yang penting kita ketahui. Doa buka puasa itu ada yang kita Allah mau, ada yang Allah Taala tersungguh. Sebetulnya pernah kita bahas ini. Ini dua-duanya di satu kitab yang sama. Kalau Allah mengatakan sesuatu itu di Abu Dawud nomor hadis 358. Jadi Mu'adz bin Zuhra, beliau menyampaikan adalah Rasulullah SAW dan ketika beliau terbuka beliau mengucapkan niat lain. Allahumma laka sesuatu kemudian. Jadi Allahumma laka sesuatu kemudian. Kita sudah keliru. Nabi kata begitu. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sudah. Itu yang dari Nabi ini. Kalau yang mau dikaren itu tambahan. Tambahan. Yang dari Nabi cukup wa ala rizqika aftartu. Ada hadis yang kedua nomor hadis 2357. Masih di Abu Dawud. Bunyinya dhahabat dhamma wa kallatil arufu wa tarakal adbi insyaAllah. Dhahabat dhamma ya Allah telah hilang dahaga ini. Waktu nanti mau kenakan batas yang berokat. Waktu nanti lagi insya Allah yang akan tetap pahala dan pemberian di sana. Nah di antara dua hadis itu yang paling sahih adalah hadis yang kedua yang bahas berkoma. Rumusannya kalau dalam hadis ada yang sahih dengan yang sahih, maka hadis dahulukan. Yang sahih dahulukan. Ya. Jadi setelah ini menggunakan yang dahulukan bahaku, yaitu yang kita bacakan. Nah cuma rumusnya ini, saya persingkat. Kalau sudah banyak dalam doamu, jangan berhenti di situ. Karena itu doa pengantar. Pengantar. Di saat kita baca doa, puasa bakal ada insya Allah sekarang pemberian Allah akan diberikan. Nah, Allah sekarang menunggu mau minta apa. Nah, boleh kita minta lepas dengan bahasa kita. Seperti orang tua dari hajat akuan, kemampuan Ibrahim, kan ada sebenarnya ya. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tapi dari makam Ibrahim sampai dengan rukun mandi, bukan lepas. Tidak perlu kita pegang macam-macam doa pakai bahasa Arab, tidak paham tadi. Begitu memperlukan bingung, ini sudah putaran keberapa ya? Padahal boleh pakai bahasa kita sendiri, boleh. Itu tidak ada sebenarnya yang bebas kita apa saja, boleh tidak ada batasan. Kita kadang-kadang kalah itu sama orang luar. Saya menemukan satu orang hebat sekali itu. Itu bagus pakai bahasa Indonesia. Yang itu ada orang kita itu ya. Di Nepal di Multazam. Itu seorang pemuda belum menikah. Saking susah nyari langsung mengadu ke rumah Allah di Ka'bah. Minta. Ya. Kami dapat cerita dari kau. Ya Allah katanya. Mohon saya datang ke sini lah bahasa kita ini. Untuk mengadu. Kalau berikan saya jodoh yang sesuai perempuan yang solehah cantik. Di sampingnya ada perempuan. Cantik hidup yang maksud. Maksud. Kayak gini ya Allah. Itu bagus, itu bisa pakai bahasa sendiri. Daripada minta-minta dengan bahasa-bahasa yang sudah boleh pakai bahasa sendiri, silahkan. Ya Allah, betul itu setelah menikah, setelah bulan menikah, itu menikah, tapi bukan dengan yang tadi. Baik, baik. Dipakai bahasa sendiri itu boleh. Jadi setelah membaca bahasa pada hadir insya Allah, rencanakan mau minta apa. Itu dikurung oleh Allah. Dan dijawab, itu sulit untuk ditolak. Makanya sekarang saat buka, hati-hati. Saya saat itu tahu kita punya banyak kepentingan, makanya cepat buka. Begitu kita mau berdoa begini, anak panas kita masuk ke mata kita. Itu kalau sudah menunggu dari kita, bisa dingin. Justru bukan di pesan-pesan, saya kalau belum dimakan, lupa kita berdoa. Ya, itu bagian. Kalau masalah niat, ya, niat itu bagus yang dilakukan, lebih paling bagus karena niat itu menurut para ulama tinggi termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jangan salah ini, sering itu katakan ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali dalam kitab yang mengatakan an-niyatu maka tuhar fil qalbi muqtaradatu bil amal. Niat itu tempatnya di hati bukan di lisan. Dan bersamaan bergandengan dengan amalan. Rumusnya apa? Misal kalau mau sholat, ketika anda mau sholat, saat takbir kata Imam Asy-Syafi'i bersamaan dengan takbir, nah hati kita itu meniatkan. Mengkhususkan. Kalau yang orang Arab di hatinya dia katakan usalli di hatinya, usalli misalnya fardhu dzuhur, arba rakaat itu sampai lima kiblat. Ya ada ajaran dari sana bisa. Yang orang Indonesia boleh pakai bahasa kita. Begitu diangkat Allahu Akbar di hati kita ya Allah saya berdia sholat dzuhur sekarang. Khususkan supaya beda dengan sholat asar. Ya. Karena bedanya dzuhur dengan asar itu diniatin. Ustaz kan di waktunya juga beda belum tentu. Asar kita harus ke dzuhur. Jangan takdir kan tak juga. Rokoknya sama, sujudnya sama, yang bedakan apa? Niatnya. Muktaralan terbit, bila amal, jadi persamaan dengan amalan, itu niat berlangsung. Dalam konteks puasa, kata para ulama, yang paling bagus niatnya dilakukan setelah sahur. Setelah sahur. Kemudian saat itu kita akan puasa, kita berniat, mintakan kepada Allah. Itu dalam hati kita niat, sudah otomatis, sudah niat. Kalau bahagia sahur boleh enggak? Boleh. Silakan terbit. Silakan lakukan. Tidak ada doa khusus dari Nabi, karena itu enggak ada. Doa-doa tentang niat. Doa tentang niat itu tidak ada, karena itu tidak ada. Amalan hati itu tidak bisa diklasifikasikan. Silakan cari. Doa tentang niat dari Nabi tidak ada di kitab hadis. Tidak ada di kitab hadis. Karena itu silakan. Boleh niat. Kalau orang Arab niatnya nawaitu sallallahu alaihi wa sallam itu orang Arab yang bicara. Orang Arab. Kalau kita boleh kita dengan bahasa kita atau dengan yang tadi itu silakan. Silakan. Tapi kita pahami. Jangan kita misalnya ungkapkan, tapi kita tidak tahu apa yang dibacakan atau yang dilakukan. Jadi itu poin. Niat itu untuk mengazamkan hati kita dalam ibadah, membedakan satu ibadah dengan yang lainnya, dan membedakan ibadah dengan peraliki. Dengan peraliki. Ya. Ustaz, tentang sholat sunnah istitah sebelum sholat sunnah tanah jum. Apakah dilakukan sebelum sholat sunnah tarawih? Apakah berjamaah? Baik. Itu bukan istitah mungkin ya. Jadi ada istilah istitah, ada istilah istitah. Ada istilah istitah. Jadi itu sebetulnya disebut dengan sunnah-sunnah bokoh fakatain. Bokoh fakatain. Dua rakaat yang ringan. Ada tak? Ada. Karena belum terbiasa, makanya agak aneh sebenarnya. Kalau dilakukan itu belum terbiasa, padahal itu sunnah Nabi juga. Cuma karena belum pernah dapat informasi, belum dilakukan, jadi agak aneh. Bokoh fakatain itu, Ada dua rakaat yang lima yang dilakukan sebelum sholat sunnah yang rakaat. Nabi melakukan itu ketika dengan Ibnu Abbas. Dengan Ibnu Abbas. Abu Dawud berhadis 1367. Dari 1366 sampai 1367. Jadi sebelum memulai sholat rakaat, beliau sholat dulu. Kemudian sholatnya ringan. Itu enggak pakai baca istidak, langsung Allahu Akbar Al-Fatihah. Saya enggak pakai surat. Enggak pakai surat ya. Dan dilakukan boleh kita sendiri, boleh berjamaah. Tapi kalau sholatnya misalnya membuka tarawih dengan berjamaah, maka sholatnya itu berjamaah. Sholatnya berjamaah. Jadi naik, takbir, kemudian lampu kita menggunakan Fatihah ya. Bisa mau dibacakan jalan di sana boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai walaupun tidak baca surat, langsung turun. Langsung rokok, oke? Dua rakaat, setelah itu selesai salat. Dia sebentar, baru menaikkan tarawihnya. Dan itu disebut dua rakaat ringan. Karena membuka salat yang lain, pembuka itu disebut dengan istiftah. Maka disebut sah salat istilah salat istiftah. Paling ada, boleh dilakukan. Itu bagi orang yang diduga, maaf, memulai salatnya belum, pertama belum siap. Yang kedua belum ada rasa khusyuk, jadi kayak pemanasan lah, ya kayak pemanasan. Tapi kalau kita sudah khusyuk ingin memulai itu boleh saja. Apakah wanita yang sedang berhalangan boleh membaca Al-Quran? Pendapat paling kuat tidak boleh, tidak boleh. Ya, kalau menyengaja membaca, ingat Quran itu bukan mushaf, Quran bukan mushaf, Quran itu bunyinya, itu Quran. Bisa. Alif Lam Mim. Itu Quran. Oke. Kalau tertulis di dalamnya di kita antara dua jilid ada tulisan di situ Alif Lam. Tapi kalau kita baca itu bukan Quran. Itu namanya Mushaf. Oleh bahasa Quran disebut dengan Alkitab. Kalau dibacakan baru bacaan jadi Quran. Bunyinya Quran. Tulisan disebut dengan Alkitab. Jelas seperti ini. Baik, jadi yang tidak boleh dari perempuan saat sedang beliau berhalangan itu adalah sengaja membacakan Quran, membunyikan. Tapi kalau pelajar dari terjemahannya, ada mushaf, dia terjemahan, dia takbirnya, dia sirah, itu boleh. Belajar takbir hukum itu boleh. Yang tidak boleh menyengaja baca Quran karena Quran itu suci, ibu belum suci. Berita bagusnya. Satu. Seorang perempuan, bahkan umum hadisnya, seorang yang biasa melakukan amalan kebaikan, kemudian dia punya obor, ada halangan, bisa bagi laki-laki, biasa sholat sunnah, kemudian bapak misalnya melakukan perjalanan jauh, mau ke Bandung di kilometer 57 jamaah kosong. Kalau jamaah kosong kan maaf ya, yang 4 jadi 2 ya. Kalau yang wajib terjadi kurang, sunnah kan dilakukan, karena yang wajib kita kurang, maka obor menjadi 2 masih sunnah juga. Sunnah tidak dilakukan. Ibu menjadi dua atau jadi dua sunnah tidak dilakukan. Nah saat anda tidak menunaikan yang sunnah itu, padahal sebelumnya terbiasa sholat sunnah, maka pahala sholat sunnah tetap diberikan. Ada amalan, apalagi seorang ibu yang saat masa suci rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, sholat tarawih kali ketiga, masya Allah. Saat ibu berhalang itu Allah sedang sayang. Kamu ada darah kotor yang tidak dibuang jadi penyakit nanti. Kalau sholat pun emosi terganggu, sudah selesaikan dulu itu. Kamu tetap dapat pahala. Berbahagia lah seorang perempuan yang sedang datang waktu ikutnya. Itu kalau dia sedang tidak sholat, pahala sholat tetap terjadi. Tidak cukup dengan angin, harus latihan dulu ya. Jadi kalau ibu gak pernah baca Quran, sedang ikut, gak ada pahalanya. Aduh, alhamdulillah ya, saya ada pahala karena padahal gak pernah baca Quran. Itu gak ada pahala. Latihan dulu. Dan kalau sudah latihan pun gak boleh lihat. Sudah ibu, ini status dari alhamdulillah pahala yang mengalir walaupun gak baca Quran, gak ada yang terbahana. Ya. Nah, yang kedua, orang yang sedang head itu, perempuan sedang head, sebetulnya saking sayangnya Allah, sekarang kamu kan saat sedang tidak libur, itu gak pernah membaca, mempelajari amalan-amalan yang lain. Sekarang dikasih libur supaya amalan dia terhentikan, aku kan amalan yang lain, dipaksa. Dipaksa baca terjemah, dipaksa baca tafsir, dipaksa baca sirah dan sebagainya. Itu solusinya. Jika sedang mengikuti sholat tarawih berjamaah tapi sudah masuk sholat pendek hingga tidak rukuk, apakah terhitung satu rakaat? Terhitung satu rakaat. Dan semua ulama tidak berbeda, semuanya, tidak ada yang beda. Kalau kita beda, kita sendiri yang beda. Jadi semua ulama mengambil dari hadis tadi semua madzhab, empat madzhab dari Abu Hanifah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dengan Hambali sampai ke sekarang ulama kita mereka mengatakan kalau ada seorang makmum di belakang karena uzur mendapati imamnya sedang rukuk, rukuk bayangkan, rukuk. Rukuk kemudian kita ikut rukuk, maka kita sudah dapat keturunan. Karena rukuk itu bahasa Arabnya rakaat. Dan kata rakaat. Sudah, perhatikan. Hadisnya sini. Innama jukilal imam liyutan nabihi fakiratul imam kiratul makmum. Sesungguhnya imam dijadikan panutan dari makmumnya. Maka kalau makmum tak sempat mengikuti bacaan imam yang karena terlambat kubur dan sebagainya, maka bacaan imam sudah mengikuti dan mewakili bacaan makmum. Jelas? Kalau sampai ruku, tapi kalau imamnya sudah ingat tidak, maka tidak ada kita sekolah. Ya. Tapi dapat jamaah. Tapi hati. Jadi kalau imam itu belum salah, walaupun sudah tak biasa, ya jangan bikin tak dilakukan. Tapi yang kita coba oleh nanti. Jangan langsung duduk. Duduk bagi ke imam assalamualaikum, kita bangun. Dan sholat kita walaupun disempurnakan sendirian, itu terhitung berjamaah. Terhitung berjamaah. Dan jangan tunggu. Ada di satu negara, kita perlu sebutkan itu ya. Jadi tahu hari ini kalau dapat ruku, itu dapat satu rakaat. Itu dari jauh, begitu imam sudah rukuk dia ikut rukuk dan ikut mati. Begitu sampai Allah iman kami, kita pisik-pisik ke depan. Menyesuaikan itu tidak sempat mengganggu kehidupan. Ada itu, saya pernah lakukan. Saya pernah lakukan, 4 tahun kita mengalami yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz membaca dalam berbuka sebaik tidak terima atas sudah minum. Yang kata terjemahan dahaga dona hilang dahaga itu. Kalau sudah hilang berarti hidup dulu nih. Ya? Yang baca hadis dengan ilmunya bahasa ida aftara kata ilmu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida aftara adalah kebiasaan Rasulullah kalau akan buka. Karena ida bertemu dengan fi'il madhi maknanya mudhari. Ida dengan past tense. Ya? Ida itu huruf apabila menerangkan syarat bersambung dengan past tense. Aftara itu past tense, telah. Tapi telah bersambung dengan ida menjadi akan dalam jumlah tertentu gitu. Apabila Nabi akan buka begitu dalam terjemahkan. Ya. Nabi terbiasa membaca dahabat dhamma wa salatil mu'awwadah wa salatil insyaAllah. Kalau orang baca dengan ilmu hadis, dia akan amalkan itu sebelum minum, bukan setelah minum. Ya, sebelum minum. Dahabat dhamma, jadi baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berkata kepada Allah insyaAllah. Maka berumah satu. Simpan, berdoa. Salah minta, sampaikan saja cinta. Yang belum menikah, saya Allah dekatkan diri saya. Kalau lambat, ya Allah, secepat. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau sudah dipasang, kita dipukuli dengan maksa. Awas lagi ya, sudah dipasang, kita dipukuli. Kalau gagal, berhati. Soalan itu, ya. Yang sudah mau kerja, kirimkan ya Allah, mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semua kebaikan, nanti Allah tunjukkan. Ya. Ingat, yang baik itu tidak akan dipatahkan kecuali dengan yang baik. Jadi kalau anda belum dapat, jadi orang baik. Paling gak mau jadi orang baik. Jadi orang baik, sederhana harusnya. Nanti Allah akan cari yang baik. Kalau belum dapat, kita yang sampai sekarang, tanda itu sangat baik. Harus mencari yang paling berkualitas, ya siap, mesti Allah kasih. Ya. Kan saya sampaikan dari anak-anak muda. Bapak-bapak sudah selesai. Ya. Itu yang akan nanti. Ya. Dan bahkan tidak ada bisanya ya. Oh, ibu sudah memberikan sepenuh hati, jangan bapak kasih setengahnya ya. Kecuali ada syaratnya ibu ya, nanti kita belajar. Baik, teruskan dulu. Nah, kapan bacanya? Sebelum baca itu, maaf sebelum kita minum, baca dulu. Ada yang menggantikan setelah minum, silakan boleh-boleh saja. Tapi yang paling tepat menurut saya sebelum minum ya. Karena maksudnya begini, sahabat doma itu bahasa biasa. Rumusnya ilmu bayan dari lupa Allah. Ya. Maksudnya begini, telah hilang haus yang dimaksudkan bukan minumnya, bukan. Maksudnya orang puasa itu saking senangnya dengan azan saja sudah hilang hausnya. Sebelum minum dengan azan, Allahu Akbar, hausnya sudah hilang. Makanya ini kumpul-kumpul itu jus buah, mangkok, kolak buah, baru teh manis atau satu hiruman saja sudah kenyang itu. Sudah kenyang. Karena dengan adanya saking senangnya, bangga itu kita tahu kita. Itu maknanya. Waktu tadi Allah akan aku keluarkan. Setelah itu dia baru minum, baru kemudian dia berbanyak tulangnya. Tapi kalaupun kita ingin membaca setelah minum itu sah-sah saja. Boleh, ya. Yang salah adalah yang tidak baca Quran. Itu setan ikut, setan ikut. Baik, kalau sudah dilakukan itu hari ini, mudah-mudahan selesai masa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada pertanyaan Ustaz. Dalam salat tarawih itu ada doa kemisah dan doa itu. Apakah kedua-duanya bisa dibacakan atau kedua-duanya dibaca siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa lihat di Al-Qur'an ya, kita di Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, dan beliau memberikan pandangan itu dan itu dari para ulama yang lain sangat bagus sekali. Dikumpulkan oleh beliau lima ayat dari Nabi tentang zikir selesai sholat, termasuk yang bacaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah di antara rakaat-rakaat sholat tarawih. Bacaan ini yang dari Nabi. Allahumma innaka afuw. Wahai bulan Allah, kalau untuk jarak Allahumma innaka afuw. Wahai bulan Allah, ada yang pakai karim di ayat Allahumma innaka afuw karim. Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal dibaca, akhir jangan dibaca lagi. Ya, bagusnya. Allahumma innaka afuw karim. Wahai bulan Allah. Kalau karimnya diakhirkan, Allahumma innaka afuw. Wahai bulan Allah, bapak anda ya karim. Bapak anda ya karim. Boleh. Dan di awal-awal baca solat, saat mengajarkan doa itu, Nabi memimpin, Pak. Begini, yang namanya memimpin tidak mungkin dipikirkan, Pak. Ini kerasan. Tidak mungkin. Ya. Mana ini yang menyimpan handphone, Pak? Berarti buat saya ini. Coba anak-anak kita. Anak-anak kita. Lebih beradikan. Sam, ini Sam. Tak apa, itu belajarnya waktu futsal aja, tu. Suka ikut futsal itu sama yang baik. Tak apa, kita berolahraga juga. Nabi memanah, Nabi berkuda ya, mengajarkan kepada kita tidak apa, apa kita berolahraga. Saya juga berolahraga itu. Kadang-kadang main futsal, kadang-kadang main dengan teman-teman. Alhamdulillah beruntung jadi ustaz. Jadi kalau yang main kamu begini, kalau boleh pun hati-hati ya. Alhamdulillah. Baik, saya teruskan dulu. Jadi tadinya mau saya panggil. Coba kita ajarkan anak-anak kita dengan kecil. Bisa, ajarkan doa dengan kecil. Ajarkan Fatihah aja. Bisa percaya ya? Gak bisa. Saya pernah ajarkan istilah yang istilahkan. Gak bisa ke depan. Karena itu bagi para orang yang belum paham doa, paham zikir dan sebagainya, dibimbing. Jadi itu dari Nabi ini disampaikan. Dan doa Allahumma antas sana umingkas sana sama pokoknya berjalan di wakil. Karena asalnya saat pertama kali Nabi terbalik dibacakan oleh Nabi, sahabat kemudian mengikuti. Mengikuti. Nah setelah semuanya tahu bacaan bikinnya paham dan sebagainya, bahkan sekarang punya kalimat-kalimat lain dan dipuji oleh Nabi. Banyak itu. Ketika Nabi mengatakan sama Allah Imam Hali dan sahabat mengatakan hamdan gadir bayiban mubarakan fi masyaAllah, dipuji oleh Nabi. Ketika Nabi sedang lewat, tiba-tiba ada yang mengatakan Allah main mereka atas selamat kemari tolak bila mereka pulang bukan kenapa kita pernah mengajarkan doa itu? Dia katakan kedengar mulai Nabi ya bulan, tahu dari mana kamu bacaan itu kalau kamu minta kamu tidak akan ditolak itu doanya pakai asma husna masya Allah itu namanya apa? Sabda sendirian maksudnya nah, tapi setelah semuanya paham, tahu dan sebagainya Nabi tidak pernah berdiri lagi, didiamkan dia karena dikir itu kebutuhan pribadi, kebutuhan personal. Doa itu permintaan personal. Di sini Imam Ash-Shafi seorang ulama besar yang wafat tahun 150 Hijriah. Pengikutnya banyak sampai ke kita di Indonesia ini. Masya Allah. Menyimpulkan dalam kitab Al-Qur'an bagi orang yang belum paham berpikir, belum mengerti dan sebaiknya dibimbing. Belum mengerti bacaan, belum paham, boleh dibimbing. Sampai dia mengerti. Setelah mengerti didiamkan, maka dibacakan yang sendiri-sendiri. Maka silakan Pak lihat situasinya di masjid. Kalau di masjid ini di Al-Ikhya belum paham doa, belum paham doanya, belum mengerti dikit. Silakan bagikan dulu itu kertasnya. Minta dipelajari. Malah pertama Imam Rinding misalnya. Allahumma inna ka'afu, silakan baca, silakan. Atau sebelum Ramadan, apalkan dulu. Begitu Ramadan, sudah tinggal diterapkan kasih isyarat. Begitu selesai, sambil dibaca itu ingat dosa kita. Begini cara. Sambil dia terus orang tahu, orang yang tahu. Mohon maaf, ya. Engkau maaf. Tuhan berhak, mencintai orang yang minta maaf. Fa'ulan nikmatkan dosa dan kesalahan saya. Saat memutarkan itu, rumus ya dari Nabi, bayangkan dosa-dosa kita yang dibawa sampai malam. Itu salah. Jangan-jangan sebelum berangkat dengan kelahan tangga. Menjelek-jelekkan orang lain. Salah pada orang tua. Lalu saat memutarkan itu istighfar. Saat istighfar itulah fa'ulan nikmatkan dosa dan kesalahan saya. Mungkin Allah mengatakan yang menentang. Kalau benar dikirnya seperti itu, itu adalah benar Allah. Jadi yang diminta bukan rame. Rame tapi tidak dihayati, bukan itu yang diminta kan. Bisa rame-rame dikirnya, tapi tidak ada rame itu. Itu tidak akan tahu yang benar Allah. Cuma ada pahala baca saja. Karena itu kesimpulan dari pertanyaan Bapak tadi. Kalau memang untuk bimbingan kita akan dibimbing, boleh-boleh saja disampaikan. Tapi kalau sudah paham, menurut dibacaannya sudah diisyaratkan, maka kata Imam Syafi'i yang terbaik dari dia dan nanti masih membaca. Cuma imam memberi kesempatan. Ya. Jangan sampai baru salat, assalamualaikum sudah naik lagi, itu masih kita. Jadi itu menurut dia, menurut Imam Syafi'i, pandangan yang demikian, itu sepakat kali ini. Saya tidak menyampaikan yang menyenangkan bagi orang. Jangan karena ini misalnya tidak sependapat dengan saya, ada yang tidak ambil. Kalau sependapat, ambil. Agama itu bukan selera. Agama itu yang dituntut oleh Nabi, yang diikuti. Dan jangan berdebat pada yang tidak penting. Pada yang tidak penting. Akhirnya hidup masalah itu pada yang masjid, pada yang kata rawin. Padahal yang sudah rawin. Akhirnya kata hidup jadi kelas yang ini tidak tahu pada yang rawin. Itu salah. Itu keliru. Itu keliru. Jadi coba lembutkan hati. Kalau belum paham ilmu, jangan paling berdebat. Tanya pada ahlinya. Tanya pada ustaz, pada ulama. Lalu ambil dalam pengajian seperti apa? Kalau belum paham sudah dia. Tanda adakan diri kita dengan Allah. Jangan dimunculkan. Karena itu setan yang muncul. Kita tidak sadar itu sedang dirusak. Saya tegas menyampaikan ini karena saya itu sayang. Seringkali muncul persoalan menghilangkan pahala. Ibaratnya hanya kayaknya kan dilakukan. Gak kemasinkan malibu yang di 20 yang di sekolah. Padahal yang malibu itu gak tanah mungkin. Yang sekolah yang 20 itu sama tanah. Cuma nanti yang diikuti yang mana? Pilih mana yang paling menentangkan. Kalau mau 20 boleh, tapi ibadahnya nanti bacaan bagus. Mau sebelah kata itu juga. Jangan sampai yang sebelah rokat keluar setelah 9. Yang 20 rokat yang 8 sudah keluar. Bisa, itu urusannya. Ya. Jadi kalau misalnya di masjid ini ada perbedaan pendapat, silakan ambil balik. Ya, menyelesaikan di masjid lain juga demikian. Jangan sampai nanti gak masjid itu tidak baik. Tapi kalau sudah paham semuanya, jadi imam kesempatan pernah mendidik masjid-masjid terus selesaikan. Ya. Oke, baik Pak Ibu saya, biar saya sampaikan seperti ini, benar-benar bermanfaat. Kita nanti ada sesi untuk sekali lagi. Sekali lagi, pekan depan. Kita akan bahas khusus tentang fikih Idul Fitri. Ya, jangan-jangan tiap tahun Idul Fitri, tapi tidak seperti Nabi melakukan. Ya, nanti ada zakat ini ya, kita bahas zakat, kapan menerima, kapan menyalurkan. Jangan-jangan sekarang tidak akan menerima zakat fitri, akhirnya tidak tepat. Tidak tepat, nanti waktunya. Ya. Bagaimana hukumnya? Kapan? Berapa jumlahnya? Seperti apa ketentuannya? Nah, kita akan mulai pembahasan itu di pertemuan yang akan datang. Minggu depan, di waktu yang seperti biasa, bila ada perubahan itu bisa balik. Ya. Saya kira itu yang benar dari Allah dan Rasulnya. Jangan fanatik dengan pendapat saya tidak ingin ada orang mengatakan kenapa begini, karena Ustaz Ali bilang begini, tidak ya. Kalau saya sampaikan tidak pendapat, tidak sesuai dengan keterangan Allah dan Rasulnya, tinggalkan, ambil pendapat Ustaz lain yang lebih bagus. Tapi kalau sesuai, kerjakan ya, tunaikan segera mungkin sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, salah dari saya juga yang mau dimakan. Kita akhiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ustaz Al-Tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.